merana, memang merana. Kalau putus cinta, merana, memang merana. Tapi jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana, merananya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Berpisah, tak terlalu kecewa, tak terlalu parah. Merana, boleh merana, serananya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata.